Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya muallimu Adam, alimna ma yanfa'na wanfa'na bima'alamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesyukuran yang tiada terhingga kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga dengan kesyukuran itu menjadikan kita termasuklah hamba Allah yang paling bertakwa di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam surah At-Taubah ayat ke-84. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa la tusalli ala ahadim minhum mata abada, wa la takum ala qabrih, innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Artinya, dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan jenazah seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburannya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, bahwasannya ayat ini mengajarkan kepada kita di mana umat Islam pada saat sekarang ini haruslah menjadi jati diri seorang yang mukmin sejati. Sehingga apa? Benar-benar diri kita itu terjauhi daripada sifat munafik dan fasik. Di sini ayat ini adalah merupakan wa'id, ancaman bagi seluruh manusia dan umat mukmin, di mana janganlah sampai kita menyolatkan di antara orang-orang yang fasik itu, kemudian kita mendoakan mereka. Mereka itu sebetulnya adalah orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Mati mereka dalam keadaan fasik. Saya di sini dalam studi ini didampingi para tuan guru saya. Yang pertama Ustadz Haji Ahmad Perdana, Profesor Dr. Zainal Arifin, didampingi abang da kami Dr. Ardiansah. Kami silahkan Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz Safiar. Satu hal yang menarik yang saya tangkap dari ayat yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu hukuman dengan cara melakukan pengucilan atau isolasi atau takzil dalam bahasa Arabnya terhadap orang-orang munafik yang selama ini selalu melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini menarik sekali bahwa ternyata memang di dalam catatan sejarah sanksi hukuman pengisolasian ini itu memberikan dampak yang sangat besar, akan mampu untuk menyadarkan orang-orang yang selama ini melakukan kesalahan apabila ternyata mereka itu dijauhi oleh masyarakatnya. Ini terjadi pada masa Rasulullah ketika ada tiga orang sahabat yang tidak mau ikut berperang. Akhirnya setelah Rasulullah pulang dari perang, ketiga orang ini diisolasi. Rasulullah mengatakan tidak ada yang boleh dekat mereka, tidak ada yang boleh melakukan perdagangan dengan orang mereka. Bahkan istri-istri mereka sendiri malah mengisolasi para suaminya ini, tidak mau dekat dengan suaminya, tidak mau melayani suaminya. Akhirnya setelah berapa lama, ternyata hukuman yang diberikan oleh Rasulullah dan juga masyarakat dengan mengucilkan mereka ini memberikan dampak, mereka akhirnya sadar dan meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terpikirkan oleh saya adalah bahwa saat sekarang ini begitu banyak terjadi berbagai permasalahan di masyarakat, tindak pidana, terjadi berbagai tindakan-tindakan kriminal yang sudah jauh dari pemikiran kita. Ada seorang ayah yang meletakkan kaki anaknya di rel kereta api sehingga akhirnya hancur kaki anak itu. saya tidak bisa berpikir di mana rasa kasih sayang sang ayah ini sehingga rela-rela melakukan hal seperti itu. Ada juga dalam satu keluarga yang dibunuh habis, dan pembunuhnya itu adalah bapaknya sendiri. Habis semua dihajarnya, dibunuhnya semua. Di mana lagi hati nurani seorang ayah, bukan orang lain, seorang ayah yang tega untuk melakukan hal seperti ini. Jadi permasalahan utamanya adalah ternyata banyak di antara masyarakat sekitar yang tidak terlalu memperdulikan hal-hal seperti ini. Orang yang melakukan kriminal mereka malah terima dengan tangan terbuka. Kalau kita boleh jujur saat sekarang ini, kalau ada orang wanita yang hamil di luar nikah, itu tidak terlalu bermasalah nampaknya di dalam kehidupan sekarang, masyarakat. Iya. Orang tidak terlalu bermasalah, di tetap disambut dengan baik sehingga akhirnya tidak ada lagi usaha untuk menyadarkan mereka-mereka yang tersalah di dalam perbuatannya sehingga hanya sadar dan mau untuk bertaubat dan melakukan hal yang lebih baik lagi ke depan. Jadi sikap pengisolasian ini, sikap mengucilkan inilah yang saya kira salah satu solusi untuk menghadapi berbagai permasalahan dan tindakan kriminal di dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Mungkin ya, ada tambahan dari Profesor Zainal, kami silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Wardana dan Ustaz Sapiar. Ayat 84 ini kalau menurut saya ini berlaku khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi Muhammad dilarang untuk mensolatkan dengan kaum munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun pada waktu itu Nabi Muhammad sudah hampir mensolatkannya sehingga Umar bin Khattab marah kepada Nabi dan akhirnya turunlah ayat ini. Tetapi bagi umat Islam yang lain, kita tidak tahu munafik ini adalah makhluk yang tidak diketahui identitasnya karena dia adalah muslim sama seperti kita. Bahkan lebih menariknya, ada orang Islam yang tidak pernah sholat, munafik ini rajin juga sholat gitu. Tapi itulah disebutkan wa iza qamu ila sholati qamu kusala, dia sholat ke masjid, duduk di sab sama dengan kita, tapi kemunafikan itu terkait erat dengan hati sehingga kita tidak dapat mengecapnya ini munafik. Sehingga ketika ada jenazah seorang muslim di depan, kita tidak bisa mengatakan ini munafik. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah menunjuk hidung seseorang dia munafik. Oleh sebab itu, kasus tidak boleh Nabi Muhammad sholat jenazah itu berlaku pada sosok Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian kita yang tidak tahu siapa munafik di antara kita, ya kalau ada yang umat Islam ya memang sudah wafat ajalnya, walaupun seumur hidup enggak pernah sholat ke masjid dan ketika wafat dia mau pula disolatkan di masjid, ya dengan senang hati kita pun mensolatkannya. Karena apa? Kita lihat saja sisi baiknya bahwa dia seorang masih muslim, mengucapkan syahadat dan dia masih seorang muslim. Nah, itu satu pemikiran positif yang harus kita kembangkan. Di sisi lain, ini sebenarnya pembelajaran bagi kita, jangan menjadi munafik. Karena apa? Karena begitu hebatnya status munafik ini sampai seakan-akan disolatkan pun tidak layak gitu. Kalau misalnya dia betul-betul mengaku dirinya munafik, sebenarnya dikuburkan di kuburan muslim pun dia tidak layak begitu. Itulah sanksinya. Maka jangan menjadi munafik, sebagaimana sebelumnya juga telah diterangkan bahwa apa yang dilakukan munafik semua sia-sia. Bersedekah-sedekahnya mungkin berdampak positif bagi orang yang menerima, tapi bagi dia sendiri tidak mendapatkan pahala kecuali uangnya terbuang sia-sia. Ketika dia berjuang dan rupanya mati, dia tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada, tetapi matinya menjadi mati konyol. Disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, dan dia diletakkan di neraka yang paling bawah lagi, lebih bawah dari kaum kafir yang telah jelas menyatakan kufur secara lisan dan secara hati. Oleh sebab itu, karena kita diajarkan ayat ini mengajar kita untuk berpikir positif thinking, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan dendam terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan ketika anak Abdullah bin Ubay bin Salul minta baju, Nabi Muhammad tetap memberikannya. Begitu juga ketika kata Ustaz Perdana tadi ada 3 orang yang melanggar, Nabi Muhammad tidak dendam. Yang Nabi Muhammad berikan adalah pembelajaran bagi manusia bahwa jangan melanggar karena konsekuensinya ada. Itulah sebenarnya yang ingin diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia adalah seorang pemimpin yang sangat karismatik, pemimpin yang sangat toleransi, pemimpin yang sangat harmoni dengan rakyatnya, sehingga kita menemukan ciri-ciri musyawarah, ciri-ciri silaturahim yang begitu akrab, ciri-ciri berbaik dengan siapapun, itu tetap dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya, Memang kalau kita lihat di dalam tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, betapa ada kegalauan yang begitu mendalam dalam diri seorang Abdullah bin Ubay bin Salul atas apa dosa yang telah ia lakukan selama ini. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, bahwa orang munafik itu sebenarnya dia mengetahui kualitas dirinya, bahwa dia telah melanggar perintah Allah, bahwa dia telah mendustai Allah, bahwa dia telah membohongi Allah, walaupun Allah mengetahui dan tidak dapat dibohonginya. Ya, oleh karena itulah ketika akhir-akhir hayatnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini sempat memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya, dan Rasulullah datang. Keinginan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul adalah agar Nabi mendoakan dan memohon ampun atas dirinya. Tetapi ternyata apapun yang dilakukan atas dirinya, ternyata itu semuanya tidak dapat mengangkat kemurkaan Allah atas dirinya yang telah terlanjur murka terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Inilah sesuatu catatan penting bagi diri kita. Jangan sampai kemudian kita menjerumuskan diri kita sendiri kepada kenifakan itu, kepada kemunafikan itu. Karena Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa nifak itu sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat yang mulia ini. Jadi merupakan satu dosa besar ya, yang terselubung ya. Kalau orang berzina, membunuh itu ketahuan ya, artinya dia mengetahui dan ada orang yang lain yang mengetahui. Tapi kalau kemunafikan ini bisa saja hanya dia sendiri dan Tuhannya lah yang mengetahui. Ini suatu gambaran betapa orang munafik itu sebenarnya dia telah mati sebelum nyawa dicabut dari dirinya. Ibaratnya bangkai yang berjalan di muka bumi Allah ini. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari paparan Tuan Guru kita ini yang ada di studio mengajarkan kepada kita, hiduplah hidup yang penuh dengan istiqomah keimanan. Janganlah sampai kita terjerumus dari sifat dan gambaran yang dipaparkan tadi, yaitu orang munafik. Tak jelas orangnya, sholat pun sholat kan, tetapi sholatnya itu bukan hanya minta ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dicari keriaan dan sebagainya. Marilah kita sama-sama mengkoreksi diri kita atas kesalahan diri kita. Jadikanlah kesalahan itu untuk memperbaiki amalan ibadah kita ke depannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan dalam kajian kita ini. Apa yang disampaikan moga bermanfaat bagi kami. Saya Safiar didampingi Profesor Zainal Arifin MA PhD, didampingi Abangda Tuan Guru Dr. Ardiansah, dan Ustaz kami Ustaz Ahmad Perdana Indra LCMA. Syukron jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bro.